Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du. Yang terakhir kita telah membaca lafaz tasyahud dan bagaimana cara menyampaikan salam yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Selanjutnya kita akan membaca hadis yang menyebutkan tentang lafaz salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz salawat berarti dia setelah tasyahud. Maka di sini penulis membuat judul bab, babus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudi. Bab bacaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seusai tasyahud. Penulis menyebutkan dua hadis di bab ini. Yang pertama adalah hadis dari Ka'ab ibn Ujrah, yang kedua hadis Abu Sa'id, hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Kita baca hadis Ka'ab bin Ujrah dari Abdurrahman bin Abi Layla, seorang ulama tabi'in. Qala, beliau menceritakan, laqiyani Ka'ab bin Ujrata. Aku pernah bertemu dengan Ka'ab bin Ujrah. Faqala, lalu Ka'ab mengatakan, ala uhdiya laka hadiyatan. Maukah aku berikan satu hadiah kepadamu? Maukah aku berikan satu hadiah kepadamu? Sami'tuha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah aku dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, kemudian Abdurrahman mengatakan, bala, ya, tentu saya mau. Fa'ahdiha li, silakan berikan hadiah itu kepadaku. Dan hadiah di sini maksudnya adalah hadiyatul ilmi. Para ulama memberikan penghargaan ilmu, dengan mereka sebut ilmu itu sebagai hadiah. Sehingga orang memberikan ilmu ini telah beramal saleh dalam, dan bahkan para ulama menyebutnya sebagai hadiah. Bahkan ilmu adalah afdalul hadiah, hadiah yang paling afdal yang diberikan seorang muslim kepada muslim yang lain. Sebagaimana ilmu juga bisa disebut sebagai sedekah. Karena itu sedekatun jariyah, salah satu di antara maknanya adalah ilmu. Bahkan afdalus sedekah. Dia adalah sedekah yang paling afdal. Sehingga tiga amal yang tidak terputus yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, para ulama ketikanya memilikinya. Sedekatun jariyah, ulama memberikan sedekah ilmu. Aw ilmun yuntafa'u bihi. Dan jelas sekali bahasanya ilmu agama adalah ilmu yang bermanfaat. Aw waladun salihun yad'ula. Anak saleh yang mendoakannya, maka para ulama adalah orang tua bagi murid-muridnya. Faqala, kemudian Ka'ab bin Ujrah menceritakan, sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna. Kami pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dalam pertanyaan itu kami sampaikan, ya Rasulullah, kaifa as-salatu alaikum ahlal bait? Ya Rasulullah, bagaimana memberikan salawat kepada Anda ahlul bait? Dan ahlul bait yang dimaksud di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau. Dan ketika disebut dengan ahlu baiti fulan, ahlil baitnya si A, berarti si A masuk enggak? Beliau pemimpinnya. Beliau pemimpinnya. Sehingga kalau kita menyebut alu budi, maka berarti budi masuk di dalamnya. Alu misalnya Rudi, maka Rudi masuk di dalamnya. Karena itu ketika Nabi SAW mendapatkan zakat dari Ibnu Abi Aufa, beliau mengatakan, Allahumma salli ala Ali Abi Aufa. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Abu Aufa, kepada keluarganya Abu Aufa, dan tentu Abu Aufa masuk di dalamnya. Dan ada salawat yang redaksinya untuk Ibrahim hanya kalimat kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Tidak ada penyebutan berulang. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada penyebutan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Kalau Ibrahim ada redaksi yang cuma menyebutkan Allahumma salli kama sallaita ala ali Ibrahim. Dan bukan kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi ada redaksi yang menyebutkan dua dan ada redaksi yang cuma menyebutkan satu. Ada redaksi yang menyebutkan kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada yang menyebutkan kama sallaita ala ali Ibrahim. Nah, kenapa kok cuman ali Ibrahim? Kalau disebut ali Ibrahim, Ibrahim masuk enggak? Jelas masuk. Karena alu fulan maka fulan masuk dan bahkan beliau pemimpinnya. Ya Rasulullah, kaifas salatu alaikum ahlal bait? Bagaimana cara kami memberikan salawat kepada Anda para ahlul bait? Tentu beliau dan para keluarganya. Yang ini menunjukkan penghargaan syariat untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagian dari kesempurnaan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, Allah berikan kebaikan orang itu dan kebaikan keluarganya. Maka kita doakan seseorang kebaikan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Fa innallaha qad 'allamana kaifa nusallimu 'alaikum. Karena Allah telah mengajarkan kepada kami bagaimana cara memberikan salawat kepada Anda. Dalam riwayat yang lain, kalau redaksi di atas riwayatnya ada di Sahih Muslim. Kalau dalam riwayat Sahih Bukhari redaksinya ya Rasulullah qad 'alimna kaifa nusallimu 'alaika. Ya Rasulullah, kami telah tahu bagaimana cara memberikan salam kepada Anda. Fa kaifa nusalli 'alaika? Lalu bagaimana cara memberikan salawat kepada Anda? Zahir hadis ini menunjukkan bahwa lafaz salawat belum diketahui oleh sahabat ketika mereka sudah mengenal lafaz salam seperti yang kemarin kita bahas. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah sampai akhir, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, titik sampai di situ tahasyudnya. Lalu mereka berdoa. Salat mereka belum mengetahui bagaimana cara membaca salawat. Maka sahabat bertanya, kami sudah tahu bagaimana cara memberi salam sampai titik lafaz tasyahud lalu berdoa. Kemudian bagaimana cara memberikan salawat? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Qala, beliau mengatakan, qulu, ucapkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Redaksi ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Maka kita kalau membaca salawat dengan redaksi lengkap ini pasti sahih riwayat Bukhari Muslim. Meskipun redaksi salawat sangat banyak, nah yang sahih riwayat Bukhari Muslim pertama ini. Kita akan baca hadis yang kedua. Hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan annahum qalu, mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah kaifa nusalli alaika? Ya Rasulullah, bagaimana caranya memberikan salawat kepada Anda? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, qulu, ucapkan, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad, kepada para istrinya dan keturunannya. Kama sallaita ala ali Ibrahim. Di sini Ibrahim tidak di, cuman ali Ibrahim. Diperhatikan di bukunya ya. Kama sallaita ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Kama barakta ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Pernah membaca redaksi ini? Belum. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Sunnah yang ditinggalkan. Tapi mudah dihafal ya. Allahumma salli ala Muhammad, kemudian wa azwajihi wa dzurriyyati. Jadi tidak ada lafaz wa ali Muhammad, tapi lafaznya wa azwajihi wa dzurriyyati. Kama sallaita ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyati. Kama barakta ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majid cuma disebut di ujungnya. Dan di sini tanpa Allahumma. Allahummanya hanya di depan. Tidak berulang. Sedangkan riwayat dari Ka'ab bin Ujrah Allahummanya berulang. Jangan sampai keliru. Karena kita membaca salawat dengan redaksi persis seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah tambahan sayyidina? Ada tambahan sayyidina? Yang ada tambahan sayyidina kelebihan mangsi ya. Di buku saya tidak ada, di buku Anda tidak ada ya. Enggak ada tambahan sayyidina. Sesuai paket yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dua riwayat Bukhari Muslim maupun riwayat-riwayat yang lain tidak kita jumpai ada tambahan sayyidina. Bukan berarti kita tidak mengakui beliau sebagai sayyiduna. Beliau sayyiduna. Tapi untuk salawat ketika salat jangan ditambahkan sayyiduna. Kalau salawat di luar salat silakan ditambahkan sayyiduna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita boleh memberikan tambahan sayyidina untuk salawat di luar salat. Tapi untuk salawat di dalam salat, baca sesuai paket yang ada. Karena bacaan salat itu tauqifiyah, bacaan yang harus sesuai dengan dalil. Sehingga tidak boleh kita tambahkan, kita bubui dengan kalimat-kalimat yang lain. Bolehkah kita tambahkan Allahumma salli ala habibina Muhammad wa qurrati a'yunina wal mustafa al akhyar. Nah, nanti kebanyakan. Akhirnya redaksi ini jadinya terlalu banyak tambahan-tambahan dari manusia. Kita baca persis sebagaimana yang ada. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ana sayyidu walati adam. Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam. Dan kita menetapkan beliau sebagai sayyid kita. Muhammadun sayyiduna. Muhammad adalah sayyid kita sallallahu alaihi wasallam. Namun untuk salat tidak boleh kita tambahkan dengan lafaz sayyidina. Nah. Kemudian redaksi seperti ini nanti bisa kita baca secara bergantian. Mungkin sholat isya bacanya Ka'ab bin Ujrah. Nanti sholat subuh atau sholat ba'diyah isya kita membaca redaksi Abu Humaid As-Sa'idi. Kalau apal ya. Tapi kita minta kalau bisa dihafalkan. Mau setoran? Ya, silakan Pak Pur, nanti hadiahnya ini ya. Baik, punyanya sendiri ya. Kita ulang yang redaksi Abu Humaid As-Sa'idi. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyati. Kemudian kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim. Kemudian innaka Hamidum Majid ditaruh di belakang. Diperhatikan tidak ada tambahan fil alamin. Tambahan fil alamin di riwayat yang lain, tapi tidak ada dalam redaksi riwayat Bukhari Muslim. Tayyib, semoga nanti bisa dipraktekkan. Nah, kita kalau punya hafalan baru seperti ini, ketika sholat sudah ancang-ancang. Nah, nanti saya akan baca ini. Nah, akhirnya ketika dia sholat itu tidak otomatis, tidak lengah, tapi dia serius. Begitu selesai tasyahud, baca ini. Imam sudah salam, tetap lanjutkan. Nah, karena ini hafalan yang baru yang mau dipraktekkan. Selanjutnya kita akan melihat makna dari salawat. Salawat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama berbeda pendapat tentang maknanya. Pendapat yang masyhur, dan ini pendapat mayoritas ulama, yang dimaksud dengan salawat Allah kepada nabinya dan kepada para hambanya, maknanya adalah sanaullahi ala abdihi indal mala'il a'la. Pujian yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya yang mendapatkan salawat di hadapan para malaikat. Maka ketika Allah memberikan salawat kepada sang Nabi, berarti Allah memuji sang Nabi di hadapan para malaikat. Ketika Allah Ta'ala memberikan salawat kepada si'ah, maka Allah memuji si'ah kepada di hadapan para malaikat. Apakah yang mendapatkan salawat Allah hanya Nabi SAW? Tidak. Yang lain juga bisa mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pendapat ini imamnya adalah seorang ulama tabi'in yang bernama Abul Aliya. Pemimpin dalam pendapat ini adalah, atau rujukan dari pendapat ini adalah perkataan ulama tabi'in yang bernama siapa? Abul Aliya. Abul Aliya pernah mengatakan salatullahi ala abdihi sana'uhu alaihi indal mala'il a'la. Salawat Allah kepada hambanya maknanya adalah pujian Allah untuk sang hamba di hadapan para malaikat. Dan perkataan Abul Aliya ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ini pendapat yang pertama dan ini pendapat yang paling masyhur. Kemudian pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan salawat Allah kepada hambanya maknanya adalah al-hunuwu wal-atfu. Al-hunuwu wal-atfu, rasa kasih sayang dan kelembutan yang Allah berikan kepada sang hamba. Maka ketika Allah memberikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya Allah memberikan kasih sayang dan kelembutan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pendapat yang dinukil oleh Ibnu Qayyim dari seorang ulama yang bernama As-Suhaili. Pendapatnya As-Suhaili, dan dia dinilai lebih kuat oleh Ibnu Qayyim. Dan wallahu a'lam, insyaallah pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapatnya Abul Aliya. Kenapa? Karena ketika di sana ada athar yang paling tinggi, maka itulah yang kita pakai. Dan Abul Aliya seorang tabi'in, maka perkataan beliau bisa kita jadikan sebagai hujjah dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Kemudian apa hukum memberikan salawat kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hukum memberikan salawat kepada manusia biasa selain Nabi jika tanpa sebab, hukumnya tidak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena ini syiar bagi Nabi, sehingga kita tidak boleh mengucapkan Pak Damar sallallahu alaihi wasallam atau Pak Farid sallallahu alaihi wasallam. Khutbah kali ini akan disampaikan oleh Bapak Bunyamin sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Kenapa? Karena ini syiar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak boleh diberikan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana alaihi salam, ini syiarnya para nabi dan syiarnya para malaikat. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris, Nabi Nuh alaihi salam. Manusia selain Nabi enggak boleh. Alhamdulillah kita telah mendapatkan dana dari Pak Erik alaihi salam. Enggak boleh. Karena manusia biasa tidak boleh dikasih alaihi salam. Ini syiarnya para nabi dan para malaikat. Termasuk juga At-Taradi radhiyallahu anhu. Ini tidak boleh diberikan kepada selain sahabat. Kajian akan disampaikan oleh Al-Ustaz Arifin Badri radhiyallahu anhu. Ini berlebihan, tidak boleh. Karena ini syiarnya siapa? Sahabat. Karena itu masing-masing dikasih porsi sesuai dengan posisinya. Untuk para nabi doanya seperti ini, para malaikat doanya seperti ini, kemudian para sahabat seperti ini. Orang yang telah meninggal ada sendiri, orang yang masih hidup ada sendiri. Sehingga masing-masing kita kasih doa sesuai dengan posisinya. Kecuali memberikan sholat kepada selain nabi diperbolehkan dalam dua keadaan. Yang pertama, diikutkan dengan nabi, sehingga sifatnya tabi. Tabi itu artinya apa? Tabi artinya yang mengikuti, follower ya, itu namanya tabiin. Tabiin di FB Anda berapa? Nah, itu maksudnya follower di FB Anda berapa? Tabi artinya yang mengikuti. Maka memberikan sholat kepada selain nabi jika statusnya sebagai tabi, hukumnya boleh. Seperti yang tadi kita baca, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyati. Ya Allah, berikanlah sholat kepada Muhammad, para istri beliau dan para istri beliau serta para keturunan beliau, sehingga posisi mereka sebagai tabi, meskipun mereka bukan nabi. Baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh memberikan salawat kepada selain nabi jika karena sebab. Dan sebab yang dimaksud adalah yang bersangkutan telah membayar zakat atau memberikan donasi. Bagi orang yang menerima, dianjurkan untuk memberikan salawat kepada orang yang memberi. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha wa salli alaihim. Silakan kamu ambil zakat dari mereka yang akan mensucikan harta mereka dan berikanlah salawat kepada mereka. Nabi SAW ketika mendapatkan zakat dari Abu Aufa, beliau langsung mendoakan, Allahumma salli ala Ali Abi Aufa. Ya Allah, berikanlah salawat kepada keluarganya Abu Aufa. Ini yang insya Allah mau dipraktekan oleh IBR ya. Kalau dapat zakat nanti ada piagam salawat. Misalnya dapat zakat 2 juta. Terus di situ kita tulisi Allahumma salli ala Ali Paijo, misalnya yang ngasih nama, dia bernama Paijo, kita kasih Ali Paijo. Tayyib. Kalau seperti ini diperbolehkan. Selanjutnya, apa makna alu Muhammad? Apa makna alu dalam lafaz salawat? Al secara bahasa artinya ahlun, keluarga. Sehingga alu fulan maknanya adalah keluarganya fulan. Dan kata keluarga punya dua makna, makna bahasa dan makna syar'i. Menurut makna bahasa, keluarga adalah istri dan para keturunannya. Istri dan para keturunannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Ahzab, ketika Allah memberikan tugas para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, innama yuridullahu ayyutahhirakum ahlal baiti. Sesungguhnya Allah mengendaki untuk mensucikan kalian ahlal bait, wahai pahlu ahlul bait. Padahal ayat ini berbicara konteksnya terkait siapa? Para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena surat Al-Ahzab itu menceritakan dinamika keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbagi menjadi dua kubu. Kubu Zainab dan kubu Aisyah. Nah, bisa ada dua kubu kayak gini harus berbilang ya. Kubu Zainab dan kubu Aisyah yang selalu tidak akur. Kubu Aisyah di situ ada Hafsah, ada Saudah, dan kubu Zainab ya, didukung oleh istri-istri beliau yang lain, saya enggak hafal ya. Pertandingan itu anggotanya siapa saja? Intinya ada dua kubu. Kemudian sempat terjadi ketidaknyamanan dan Allah Subhanahu wa taala membahasnya di surat Al-Ahzab, termasuk bagaimana pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab. Kemudian Allah jelaskan bagaimana adab-adab bagi seorang istri untuk para nabi. Dan Allah katakan, Allah mengatur seperti ini karena Allah hendak mensucikan kalian wahai ahlul bait. Sehingga ahlul bait di situ siapa? Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau Syiah mengatakan mereka mengagungkan ahlul bait, dusta. Karena mereka mengkafirkan Aisyah. Mereka mengkafirkan Hafsah, melaknat para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu dibaca ketika bersyahadat. Anda kalau masuk Syiah maka harus ngulang syahadat Syiah. Dan dalam syahadat Syiah isinya melaknat siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, dan melaknat para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, maka makna Ali secara bahasa artinya adalah istri dan para keturunan. Kemudian makna Al secara istilah syar'i mencakup semua pengikut. Sehingga siapapun yang menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau adalah ahlul bait. Sedangkan orang yang kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan ahlul bait. Orang yang mukmin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia alun nabi. Sedangkan orang yang tidak mukmin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan alun nabi. Ahlul bait tadi dicoret ya, bukan ahlul bait. Saya ulangi. Makna al secara syar'i artinya apa? Mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah alun nabi. Dan sebaliknya. Karena itu berdasarkan definisi ini, Abu Talib bukan alun nabi. Abu Lahab bukan alun nabi, meskipun mereka pamannya. Dalil tentang ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan doanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh alaihi salatu wassalam setelah anaknya ditenggelamkan, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min ahli, ya Allah, anakku itu keluargaku." Lalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu saleh. Sesungguhnya anakmu itu bukan keluargamu, itu amal yang tidak soleh. Amal tidak soleh, anak itu amal orang tua. Karena anak berasal dari orang tua. Ketika dia kafir, maka dia menjadi amal yang tidak soleh. Betul, itu keturunanmu, tapi dia bukan ahlimu. Dan itulah makna ahli secara syar'i. Karena itu, berdasarkan makna ini, maka orang bisa mendapatkan solawat dalam teks solawat yang dia baca ketika solat, karena dia masuk alu Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita juga dapat. Kita bisa berharap dapat karena kita termasuk pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena alu fulan maknanya adalah pro dengan fulan, pengikutnya fulan. Kemudian ada definisi tersendiri untuk kalimat ahlul bait. Ahlul bait maknanya adalah keturunan Bani Hashim. Keturunan Bani Hashim. Maka semua keturunan Bani Hashim ahlul bait. Jadi tadi kita membicarakan alu Muhammad. Sekarang kita membicarakan ahlul bait. Ahlul bait berarti orang-orang yang menjadi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berada di lingkaran keluarga beliau. Siapa mereka? Semua keturunan Bani Hashim. Sehingga Ali ahlul bait. Meskipun beliau bukan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Talib ahlul bait, Abu Lahab ahlul bait, termasuk Hashim sendiri ahlul bait, Abdul Muttalib ahlul bait, dan para keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam baik yang mukmin maupun yang kafir bisa disebut sebagai ahlul bait karena mereka keturunan Bani Hashim. Karena itu ahlul bait ada yang mukmin dan ada yang kafir. Sehingga ahlul bait yang mukmin posisi nasabnya semakin membuat dia terlihat indah. Sedangkan ahlul bait yang kafir nasabnya sama sekali tidak memberikan pengaruh apapun bagi kehidupannya. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, fulan bukan ahliku, fulan bukan ahliku. Maksudnya beliau mengingkari keberadaan fulan meskipun dia ahlul bait, sama sekali tidak memberikan pengaruh bagi hidupnya. Faman batta 'amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Orang yang amalnya telat, maka nasabnya tidak bisa mempercepat amalnya. Orang yang tidak berprestasi, maka anak guru sama sekali tidak akan memberikan pengaruh karena dia enggak berprestasi. Karena prestasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan karena nasab, tapi prestasi kita di hadapan Allah karena takwa. Meskipun Islam memberikan penghargaan untuk mereka yang punya nasab yang baik, yaitu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Berikanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Tayyib, ada kalimat seperti ini. Wajahmu seperti rembulan. Mana yang lebih cerah, wajahmu atau bulannya? Bulan. Dia pinter seperti misalnya Syekh Abdul Razak. Mana yang lebih pintar, dia atau Syekh Abdul Razak? Syekh Abdul Razak. Dia cerdas seperti Umar. Mana yang lebih cerdas? Dia atau Umar? Umar. Maka A seperti B, yang lebih sempurna B. Itu kaidah ya. Karena itu terbalik. Rembulan seperti wajahmu. Wah. Berarti wajahnya lebih banyak jerawatnya dibandingkan rembulan. Ini perumpamaan yang terbalik. Karena kata seperti itu berarti setelah seperti lebih besar dibandingkan sebelum seperti. Kemudian ulama fihi ishkal, mereka terjadi khilaf atau ada sedikit masalah ketika membahas masalah salawat ini. Sebagaimana salawat untuk Ibrahim, berikanlah salawat kepada Muhammad sebagaimana salawat kepada Ibrahim. Berarti secara susunan bahasa tadi, siapa yang salawatnya lebih sempurna, Nabi Muhammad atau Ibrahim alaihi wassalatu wassalam? Siapa yang lebih sempurna? Ibrahim. Padahal siapa yang lebih mulia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu kok bisa? Seharusnya nabi yang lebih mulia mendapatkan salawat yang lebih tinggi. Tayyib. Dalam hal ini ulama memberikan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama, yang dimaksud dengan kama sallaita ala Ibrahim, seperti di sini bukan seperti bentuk salawatnya, tapi sebagaimana engkau telah memberikan salawat. Nah, sehingga dalam hal ini ada, ini belum ya? Sehingga dalam hal ini yang disamakan adalah perbuatan bukan hasil. Misalnya begini, seorang anak minta kepada bapak, "Pak, saya minta duit. Kan bapak sudah ngasih kakak." "Lah berapa?" "Tadi kakak dikasih 100, kalau saya kasih 200. Bisa? Bisa. Maka dia tidak minta yang sama, tapi dia minta perbuatannya yang sama. "Pak, saya minta duit seperti tadi bapak sudah ngasih kakak." Sehingga yang disamakan adalah perbuatan bapak, bukan jumlah duit yang diberikan. Begitu. Karena itu dalam hal ini kita mengucapkan sebagaimana engkau ya Allah telah memberikan salawat kepada Ibrahim. Lalu berapa banyak salawatnya? Ya tentu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna. Nah, praktek seperti ini disebut dengan tawassul bi fi'lillah. Bertawassul dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita berdoa dengan menggunakan tawassul seperti ini ketika doa kunut. Allahumma hdini atau Allahumma hdina fi man hadain wa'afina fi man afain dan seterusnya. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk sebagaimana engkau telah memberikan petunjuk kepada orang yang dapat petunjuk. Berikanlah aku ampunan sebagaimana engkau telah memberikan ampunan kepada orang yang dapat ampunan, dan begitu seterusnya. Ini yang dimaksud dengan bertawassul dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka silakan Anda berdoa seperti itu. Ya Allah, berikanlah aku rizki sebagaimana engkau telah memberikan rizki kepada si A. Ya Allah, berikanlah aku jodoh sebagaimana jodoh yang telah engkau berikan kepada si B, dan seterusnya, sesuai yang kita harapkan. Wallahu ta'ala alam. Belum selesai ya? Belum selesai. Tayyib. Tapi pekan depan libur kayaknya. Menyusul apa informasinya. Ini hari malam Kamis ya. Oh, malam Kamis libur, malam Kamis. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.